akan terlupa. Jika masih ada cinta yang tersisa, akankah ku rasa hadirmu untuk bersama. Jika tak sempurna rasaku untuknya, biarkanlah semua seperti apa adanya. Dari cinta yang tercipta dan akhirnya telah terpisah, ku coba untuk bertahan untuk kembali bersama. Jika masih ada cinta yang tersisa, jika tak sempurna.